Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, apa kabar Anda di hari ini? Semoga keadaan sehat selalu dan semoga kebahagiaan senantiasa mengiringi gerak kehidupan Anda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali hari ini saya Rudi Saputra hadir menemani Anda kita di program Inspirasi Keluarga. Dan hari ini kita akan berbicara seputar kesehatan dan juga kebugaran. Seperti biasa kita akan hadir bersama narasumber dan juga bintang tamu kita di studio di 1044 AM iDream Radio. Silakan Anda juga bisa bergabung melalui Facebook di iDream Radio atau juga melalui media sosial akun Twitter dan juga Instagram kita. Untuk Anda juga bisa mengakses kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Anda bisa dengarkan radio iDream dimanapun Anda berada. Hari ini spesial sekali karena kita akan berbicara mengenai kesehatan dan kebugaran. Nah, saat ini di studio saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Kita ketahui beliau ini juga merupakan salah seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Olahraga dan Pascasarjana UNJ. Beliau ini juga Ketua Umum Yayasan Indonesia Bugar ya, biasa, dan juga pemerhati kesehatan dan kebugaran. Ya. Kesehatan dan kebugaran. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam sahabat muslim semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera selalu. Apa kabar di hari ini Pak Fatah? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke Pak Fatah, di program Inspirasi Keluarga hari ini Pak Fatah, kita akan berbicara tentang apa hari ini Pak Fatah? Kita bicara mungkin tentang bagaimana pola hidup sehat ya. Kita bicara bagaimana sih pola hidup sehat agar nanti hidup kita itu lebih berkualitas. Oke, bagaimana kita membuat atau membangun hidup lebih berkualitas dengan pola hidup sehat ya Mas? Melalui pola hidup sehat ya. Oke, baik, silakan untuk Anda sahabat iDream yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui Facebook, juga melalui akun Twitter dan juga Instagram, atau juga bisa melalui email kita ya. Dan kita akan kembali saat lagi, kita akan bahas seperti apa hidup berkualitas dengan pola hidup sehat. Kami akan masih bersama Anda. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanda syukur kepada Ilahi tidak membedakan perbedaan yang ada. Mungkin sama kita berharap semua mendapat cintanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanda syukur kepada Ilahi tidak membedakan perbedaan yang ada. Mungkin sama kita berharap semua mendapat cintanya. Ku bersujud, aku menghadap Ilahi Rabbi. Ku dapatkan kasihmu Ilahi. Aku mengharap darimu.

segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanku. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau lupakan karuniamu dalam sunyi aku bersujud padamu. Sebelum 44 iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Hari ini kita berbicara mengenai kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatah bahwa hari ini kita akan berbicara mengenai hidup berkualitas melalui pola hidup sehat. Nah, Pak Fatah, kalau kita berbicara tentang hidup berkualitas, nah seperti apa ini Pak Fatah? Hidup yang berkualitas itu seperti apa sebenarnya Pak Fatah? Ya baik, sahabat iDream yang berbahagia, mungkin dulu pernah kita dengar ada iklan ya, agar hidup lebih hidup. Hidup lebih hidup, mungkin ya, pernah dengar ya, yeah. Hidup lebih hidup. Jadi kalau lihat dari iklan itu, kita tidak bicarakan siapa yang iklan ya. Ada satu kalimat ya, hidup lebih hidup. Berarti kan hidup itu tidak sekedar hidup, tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup ini. Ya, jadi kalau kita hidup sekedar hidup, tentu kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Nah masalahnya seperti apa sih hidup yang dikatakan hidup dengan hidup berkualitas itu? Mungkin kita bisa bandingkan saja, misalkan kalau kita makan ya, kalau makan sekedar makan, mungkin kita ada nasi dengan garam makan, tapi kan itu makan. Sekedar makan, ya, tidak berkualitas ya, sekedar untuk mengganjal perut ya. Atau mungkin kita tidur, kemudian tidur di jalanan ya, itu kan tidur juga, tidur kan, tidur kita tidak berkualitas, tempatnya nggak memadai, tempatnya tidak memadai gitu kan. Kemudian atau mungkin kita mau melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan pakai truk, misalnya pakai truk ya. Kita mau jalan jauh tapi kendaraannya pakai truk itu kan tidak berkualitas. Okay. Nah, jadi gimana caranya agar hidup kita itu lebih berkualitas? Jadi kita tidak sekedar melaksanakan rutinitas saja. Oke. Okay. Gitu, okay, berarti kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan Ustaz ini bahwa kita kalau makan ya makan, tapi harus ada yang berkualitas gitu. Tidak sekedar makan. Bukan hanya sekedar makan. Dan ada aturannya juga. Okay. Nanti terkait dengan pola hidup sehat, karena makan terlalu berkualitas juga. Makan kalau tidak berkualitas tidak sehat, kalau terlalu berkualitas juga bisa tidak sehat juga. Oke, okay. Berarti patokan berkualitas itu seperti apa sebenarnya standarnya Ustaz? Nah, patokan berkualitas kita bicara tentang hidup dulu ya. Kita nanti belum bicara tentang makanan berkualitas, kemudian istirahat berkualitas, okay, ya kan. Nah, itu semua itu kan yang mendukung merupakan faktor untuk mendapatkan hidup berkualitas. Okay. Kita bicara dulu tentang hidup berkualitas. Okay. Sebagai contoh, kalau kita sering sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, kira-kira bisa nggak dikatakan hidup kita berkualitas? Enggak, tentu tidak ya. Okay. Jadi salah satu dikatakan bahwa indikator bahwa hidup kita berkualitas itu berarti kita jarang sakit. Ya. Karena kalau kita lihat Rasulullah sebagai teladan kita, kita tahu bahwa Rasulullah itu kan sepanjang hidupnya beliau cuma dua kali sakit. Oke. Okay. Pertama sakit ketika diracun sama orang Yahudi. Uh-huh. Yang dua sakit ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Oke. Okay. Itu ya. Jadi hidup berkualitas berarti jarang sakit. Nah, nanti kita bisa ini nih explore nih. Kalau kita sakit, kenapa kalau orang sering sakit itu dikatakan hidupnya kurang berkualitas? Kurang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mudah lelah. Jadi mudah lelah. Okay. Cepat capek. Jadi kita baru jalan sebentar istirahat. Kita baru kerja sebentar istirahat. Yeah. Padahal kan kita kan perlu aktivitas fisik yang banyak. Hmm. Nah, kalau kita dikit-dikit capek, berarti kan hidup kita kurang berkualitas. Nah, itu semua bisa kita atur, bisa kita rencanakan agar nanti hidup kita itu tidak mudah capek. Itu indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak punya waktu luang untuk refreshing, berarti sibuk kerja gitu. Sibuk kerja terus dari pagi sampai malam, bahkan habis subuh berangkat, kemudian menjelang jam 10 malam baru nyampe rumah. Terus tiap hari Sabtu, hari Ahad juga seperti itu. Kita tidak punya waktu untuk refreshing. Ya, kita kan perlu juga refreshing. Hidup itu kan perlu kita nikmatin. Betul. Bukan cuma untuk mencari apa uang bekerja aja, terus mencari uang gitu kan. Tapi kita perlu refreshing, stress relief ya, agar kepenatan ya kan, semuanya itu hilang dari kita, jenuh dan sebagainya itu hilang dari diri kita. Itu indikator yang ketiga ya menurut saya. Jadi kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk refreshing, berarti kita tidak menikmati hidup. Berarti kualitas hidup kita kurang. Apalagi kalau di kondisi ibu kota Jakarta sekarang ya, Ustaz, dengan aktivitas sekarang yang begitu padat. Bagi kerja lama di jalan kan bisa bikin stres ya Ustaz ya. Satu hari aja mungkin kita bisa sampai 5 jam di jalan. Ya 5 jam itu kan 5 sampai 6 jam. Kalau 6 jam berarti kan 25% dari hidup kita. Jadi kalau kita umur 60 tahun, berarti kita 25% 15 tahun kita di jalan. 15 tahun. Ya, 15 tahun full ya. Kan tadi 25%. Kalau kita di jalan 6 jam sehari. Bisa 6 jam sehari ya. Kalau sekali jalan ke kantor kan bisa 3 jam. Bolak-balik 6 jam, berarti kan 25%. Kalau umur kita 60, kita benar-benar di jalan 15 tahun. Di jalan. Coba kita bayangkan dengan kemacetan dan sebagainya, pasti penat gitu kan. Nah, itu kan kita perlu refreshing. Itulah hidup berkualitas harus menyempatkan waktu untuk refreshing. Di tengah padatnya aktivitas. Ya, Ustaz, ya. Satu lagi yang perlu, yang sangat penting nih. Kita dikatakan punya hidup yang berkualitas apabila kita bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap terutama keluarga kita, yang kedua masyarakat. Jadi kita hidup berkualitas itu tidak harus panjang umur, misalkan 100 tahun misalkan, tapi umurnya optimal. Umur optimal itu adalah tadi ketika kita bisa memberikan kontribusi yang optimal pada keluarga, juga pada masyarakat. Kebermanfaatan kita untuk orang lain. Ya, kemanfaatan orang lain ya. Pertama keluarga tentu, semua orang pasti mikirin keluarga kan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Karena masyarakat kita itu kan butuh kita. Nah, saya pernah saya sering memberikan pertanyaan ya ketika saya ceramah gitu pada para audiens, terutama terkadang ceramah di kalangan para ustadz gitu kan, yang mereka punya keimanan yang bagus lah, yang tinggi gitu kan. Saya kasih pertanyaan, seandainya misalkan, seandainya kita ditakdirkan Allah, kita memiliki kita meninggal istiqomah, apa, meninggal husnul khotimah. Nah, jadi kita ditakdirkan meninggal husnul khotimah, masuk surga. Meninggalnya sekarang atau sekitar umur 75 tahun. Kita milih yang mana? Sama-sama husnul khotimah. Sama-sama husnul khotimah. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya bagusan di 75 tahun deh, Ustaz. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Sama-sama masuk surga. Kan kalau masuk surga pengennya segera gitu. Meninggal masuk surga husnul khotimah. Tapi kan kita harus menikmati hidup juga dulu, Ustaz. Berarti kalau menikmati hidup kan hidup di surga lebih nikmat. Iya, Ustaz ya. Ya kan? Tapi kebanyakan menjawab karena mereka saking ini ya imannya bagus itu. Oh, kenapa aku 75 tahun? Kenapa enggak sekarang saja? Saya meninggal sekarang kita masuk surga. Nah, sebetulnya lebih tepat Anda tadi jawabannya bahwa mendingan nanti 75 tahun. Tidak sekarang. Kenapa? Kalau meninggal sekarang kita bisa dikatakan egois. Iya, betul ya, masuk surga sendiri. Sementara kita meninggalkan anak-anak kita. Ya kalau anak-anak kita sudah dewasa, kalau kita umur 45 tahun meninggal, umur 50 tahun meninggal, anak-anak kita masih kecil, mereka masih butuh kita. Mereka masih butuh dukungan kita, mereka belum bisa mandiri. Ya, mereka pasti akan kehilangan, sangat kehilangan kita. Sangat pasti. Sangat kehilangan kita. Kita tidak bayang, tidak bisa bayangkan nih kalau istri kita misalnya kita meninggal, anak-anak masih kecil, tiap hari mereka bangun, tiap bangun nanya, mama, umi, ibu, papa, bapak, ayah itu kemana sekarang? Kok nggak okay. pernah ada lagi? Ya paling okay. kita cuma bisa menangis. Hmm. Apakah itu yang kita inginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita meninggal sekarang, memang misalkan Husnul Khotimah masuk surga. Yeah. Tapi kan kita masih dibutuhkan masyarakat. Okay. Kita juga ingin agar masyarakat sama-sama dengan kita masuk surga. Okay. Itu kira-kira peran yang kita yang harus kita lakukan masih ya peran di masyarakat ya, bahwa kita itu harus memberikan kontribusi yang maksimal pada masyarakat. Okay. Jangan sampai kita masih muda umur 40 tahun ya sudah dihinggapi berbagai macam penyakit. Okay. Ada stroke, jantung koroner, diabetes dan lain-lain. Kita buat diri kita sendiri aja susah, kita perlu pertolongan orang lain. Okay. Bagaimana mungkin kita memberikan kontribusi pada masyarakat? Nah, padahal itu semua bisa kita hindari kalau kita nanti yang menerapkan pola hidup sehat. Okay. Jadi akhir-akhir ini saya sering mendengar ya, saya teman-teman kita, mungkin orang-orang dekat saya gitu kan, umur 40 tahun, belum sampai 50 tahun. Okay. Terkena penyakit jantung koroner, stroke, darah tinggi, diabetes, bahkan meninggal. Itu sudah lumayan banyak yang meninggal dalam usia yang masih usia produktif. Produktif ya. Di bawah 50 tahun, ya. Padahal kalau kita lihat ya Rasulullah itu kan diangkat menjadi rasul umur berapa? Umur 40 tahun. 40, Artinya apa? Artinya umur 40 tahun itu Rasulullah baru mulai mau bekerja keras. Baru mulai bekerja, kan? Ya, tugas kan mulai kan 40 tahun kan. Nah, kalau umur 45 tahun sudah sakit, sudah meninggal. Okay. Padahal tugas berat itu baru mau mulai. Ya. Nah, itu kan cerminan buat kita ya bahwa gimana caranya supaya tadi kita dihindari dari hal-hal seperti itu, kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal pada masyarakat, terutama pada keluarga. Jadi itu mungkin kira-kira empat hal ya menurut saya. Pasti masih ada lagi ya kan, tergantung persepsi orang kan. Okay. Tapi menurut saya salah satunya tadi ya, hidup berkualitas itu kita jarang sakit, kemudian kita juga tidak mudah lekas capek, lelah. Kemudian kita punya waktu yang cukup untuk rekreasi, refreshing. Dan yang keempat tentunya yang sangat penting, kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal pada masyarakat. Oke, menarik sekali sahabat iDream, tadi kita juga sudah mendengarkan menarik bahwa hidup berkualitas itu bukan hanya masalah makan, tidur, tapi ternyata juga ada standarnya ya Ustadz ya. Baik. Dan sahabat iDream, seperti apa lagi hidup berkualitas? Nanti kita akan bahas lagi masih bersama Anda di 1044 AM iDream, Successful Muslim Family. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang kau berikan. Terimalah selalu sujud syukurku di setiap waktu. Jika dosa dan hilafku nodai kalbu, tolong ampuni aku. Percikanlah iman dan takwa dalam jiwa untuk selama-lamanya. Tunjukkan selalu jalan lurusmu, bimbing kami dalam selamatkan dunia akhiratku, dan bukakanlah pintu maafmu. Selalu sujud syukur

1044 AM. I Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Rasa sepi, kadang bila aku sedang sendiri, hanya kaulah yang selalu menemani, hanya engkaulah yang maha kuasa. Sedihku jadi gembiraku, lelahku kan menjadi kekuatanku, pedihku kan menjadi bahagiaku, bila kau selalu ada di hatiku. Kekuatanku, pedihku kan menjadi bahagiaku, bila kau selalu ada di hatiku. Belum 44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family. Dan kita masih di Inspirasi Keluarga, dan hari ini bersama narasumber kita masih bersama Pak Fatah ya. Kita berbicara mengenai hidup berkualitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatah bahwa hidup berkualitas itu ada standarnya. Tadi yang pertama kita tidak sering sakit, kemudian juga tidak mudah lelah, kemudian juga kita bisa memiliki waktu untuk refreshing, dan yang terpenting adalah kebermanfaatan kita untuk orang lain. Kita ada manfaatnya nggak sih untuk orang lain? Nah, itulah menjadi standar hidup kita berkualitas. Nah, Pak Fatah, kalau kita bicara tadi standar yang pertama, kita tidak sering sakit, Ustaz. Nah, seperti apa ini? Kenapa ini menjadi standar hidup berkualitas? Tidak sering sakit ini, Ustaz? Ya, kalau kita sakit ya, mungkin kita tidak perlu, tidak usah membayangkan kita punya sakit yang sakit-sakit berat saja. Nggak usah yang berat-berat dulu deh. Kita bayangkan misalnya kita lagi demam. Demam, ya, oke. Lagi demam ya. Coba kita lagi demam, kira-kira kita bisa nggak merasakan nikmatnya makanan? Nggak, pasti males. Pasti males, males kan, ya? Pahit ya. Semua makanan nggak rasanya pahit. Nggak nafsu makan kan. Oh, badan meriang segala macam ya. Berarti kan jelas kita tidak bisa nikmatin kondisi seperti itu kan. Makanan yang enak sekalipun kita tidak bisa menikmatin, apalagi kita mau jalan-jalan ya, kita mau pergi segala macam, paling kita maunya tidur saja kan. Itu dari sisi itu kan, bahwa ternyata orang sakit itu tidak bisa tidak bisa kita nikmatin gitu. Belum lagi dari sisi kos ya. Orang sakit, coba bayangin, orang sakit itu kan pasti produktivitasnya turun, benar nggak? Betul. Kita tidak masuk kerja. Iya. Ya, satu hari saja kita sakit, berarti kan seperberapa tuh ya? Kalau kita kerja seminggu itu ada 5 kali, berarti 25% produktivitas kita itu hilang. Hilang, oke. Dan ternyata bukan cuma itu, kalau secara ekonomi kerugiannya bukan cuma itu saja. Kalau kita sakit, kan kita perlu bayar obat. Iya, malah banyak pengeluaran. Pengeluarannya banyak itu kan. Pengeluarannya banyak itu. Sekarang obat-obat itu kan mahal sekali. Dan nggak ada orang yang nawar kalau kita beli obat ya. Dikasih harga berapapun. Paling kalau kita nggak punya uang, paling kita bilang kita beli separuh dulu. Tapi nggak ada orang yang nawar kan. Nawar obat kan. Jadi itu ya, jadi cost-nya tuh tinggi. Ya. Dan ternyata bukan cuma kita saja. Kalau kita sampai dirawat, terkadang kan kalau orang Indonesia walaupun sudah ada perawat, tapi kan harus ditungguin. Iya, yeah, betul. Berarti yang nungguin kita produktivitasnya turun. Betul enggak? Yeah, yang nungguin kan harus jagain. Harus jagain kan. Harus libur juga. Iya kan, walaupun walaupun ada perawat, tapi kan kalau orang kita orang sakit harus jagain. Harus jagain itu satu. Kemudian lagi kan kita juga harus nengokin mereka. Saudara-saudara kita, tetangga kita harus punya waktu. Ya, waktu untuk nengokin kita. Itu silaturahim bagus, tapi kan kalau kita bicara dari sisi ekonominya, berarti kan berapa orang yang mengurangi produktivitas kerjanya karena cuman kita sakit. Karena kita sakit, nengokin kita itu kan. Jadi itu dari sisi ekonomi ya. Berarti orang sakit itu tidak enak. Orang sakit itu tidak bisa menikmati hidup. Itu yang pertama. Oke. Dari sisi sakit. Dari sisi sakit. Nah, kemudian yang kedua, Sat, itu gampang lelah. Kenapa gampang lelah ini juga menjadi standar hidup berkualitas, Ustaz? Padahal kan lelah ini macam-macam. Ada yang lelah karena sibuk kerja, ada yang lelah karena yang lain-lain, Ustaz. Kenapa ini juga menjadi standar? Ya, jadi begini, sering orang mengatakan bahwa saya lelah karena saya kerja keras. Ya, sering kan? Sering. Saya kerja keras nih, capek nih, lelah nih. Padahal kalau kita perhatikan, dia kerjanya di mana? Di kantor. Ruangan ber-AC. Ruang ber-AC, ngetik, pakai laptop, ya kan? Atau ceramah. Nah, sekarang kerja keras dari mana? Kalau yang mengatakan saya kerja keras tuh orang-orang yang apa, ngangkat-ngangkat apa namanya, kulit panggul atau apa, mungkin kita bisa mengatakan dia kerja berat, dia kerja keras, kerja berat. Tapi kalau kita orang kantoran, mau dikatakan kerja keras dari mana, kerja berat dari mana? Ingat, kerja dikatakan berat itu nanti dilihat dari energi yang kita butuhkan, yang kita keluarkan, keluaran kalori yang kita keluarkan. Jadi kalau kita habis dari kantor kemudian kita bilang habis kerja keras, itu tidak tepat. Jadi kita lelah itu sebetulnya bukan karena pekerjaan kita yang berat, tapi karena tubuh kita, kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan tenaga yang lemah. Nah itu, ya kan? Jadi misalnya kita kan kerja itu kan perlu energi. Betul. Misalkan energinya misalkan 100. Kemudian kita cuma kemampuan tubuh kita cuma bisa menghasilkan 90. Oke. Berarti kan kurang 10. Iya kan? Iya, iya. Nah, kalau kurang 10 itulah yang membuat kita lelah, kemampuan kita lebih rendah. Oke. Gitu. Jadi itu penyebab kenapa kita itu mudah lelah. Nah, tadi katakan bahwa kalau orang mudah lelah itu berarti hidupnya kurang berkualitas. Berkualitas, oke. Coba bayangkan kalau kita lagi apa ceramah atau apa, tiba-tiba kita kecapean. Ya. Orang capek kan emang enak orang capek? Enggak loh, San. Enggak enak kan? Ya. Kita lagi enak apa senang-senang misalkan di jalan ya, lagi jalan-jalan sama istri sama anak gitu kan. Tiba-tiba kita lelah. Baru jalan sedikit kita lelah, akhirnya berhenti. Kan kita tidak bisa menikmatin itu. Betul nggak? Okay. Kita lagi ada acara pesta, kemudian baru berdiri sebentar, ya. Kemudian kita capek, ya. Kita lagi ibadah, ya. Yeah. Baru ibadah, baru sholat sebentar, kita udah kecapean. Baca Quran baru sebentar, udah kecapean. Ya, berarti kan tidak bisa nikmatin hidup gitu. Okay. Kalau kita mudah lelah. Ya, jadi mudah lelah juga termasuk salah satu unsur yang atau indikator bahwa kita dikatakan kita kualitas hidup kita tuh kurang. Oke. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mudah lelah. Itu meluangkan waktu untuk refreshing. Waktu refreshing kan. Nah, kadang kan ada juga orang nih, Ustaz ya. Mereka bekerja setiap hari, mereka justru lebih bangga saat bekerja setiap hari. Aku bekerja setiap hari mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kayak gitu. Banyak orang bangga ya penghasilannya banyak nih karena bekerja setiap hari, tapi ternyata bekerja setiap hari dan tidak meluangkan waktu itu justru tidak berkualitas ya, Ustaz. Berkualitas karena apa? Ya kalau jujur ya ditanyakan ya. Mereka jujur benar enggak deh sih? Ya kalau menikmati, dikatakan menikmati mungkin karena dia puas kebanggaan saya menghasilkan uang banyak. Tapi kan kalau dia jujur ya, kalau ditanya dari hati yang mendalam, tentu dia pengen lah. Pengen duduk santai, pengen jalan-jalan, melihat indahnya pemandangan alam Indonesia dan lain-lain itu kan. Pasti orang pengen seperti itu, punya ada waktu khusus. Dan ingat, tubuh kita itu bukan mesin. Ya kan? Betul. Mesin saja kalau kita pakai terus ya, bisa kita panas, mobil, nah, bisa rusak, ya, biar rusak kan? Yeah. Kalau tidak ada waktu untuk istirahatnya, apalagi tubuh kita itu perlu istirahat. Ya, istirahat itu dibutuhkan untuk merecovery jaringan-jaringan dalam tubuh kita yang kecapean, kelelahan. Ya, jadi orang yang kurang istirahat, orang yang jarang menikmatin jalan-jalan atau refreshing itu, menurut saya mereka masih belum bisa menikmati hidupnya. Oke. Dan yang empat tadi adalah ya tadi kan bahwa kita kan harus bisa memberikan kontribusi pada keluarga, pada masyarakat ya kan. Kalau umur kita baru 5 tahun ya. Ya tadi ya saya katakan bahwa hidup, mati, sehat, sakit itu semua takdir Allah. Itu pemahaman yang tidak kita apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa semua itu adalah takdir. Okay. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri kan bahwa semua yang terjadi pada kita adalah takdir Allah. Tapi ingat, Anda tahu enggak takdir Allah yang akan apa dikenakan pada Anda seperti apa? Anda tahu enggak bahwa saya nantinya mau seperti apa? Belum, tidak tahu itu. Apakah saya besok masih hidup atau sudah meninggal? Enggak. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu kita pasti mati itu aja mati, tapi kan kita enggak tahu besok mau mati atau nanti umur 75 tahun atau 100 tahun. Nah, ini kan rahasianya. Rahasianya bahwa kita tidak diberitahu takdir kita seperti apa, agar apa? Agar kita mau berusaha. Oke. Ya kan? Kan dalam Al-Qur'an kalau enggak salah ada dalam surat berapa yang bunyinya kira-kira seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia mau merubah nasibnya sendiri. Jadi perlu ikhtiar ya, walaupun takdir, karena takdirnya kita enggak tahu takdirnya seperti apa, maka kita disuruh ikhtiar gitu. Nah, hidup yang berkualitas itu ya, untuk mendapat hidup berkualitas itu kan bukan given. Oke. Tidak orang dilahirkan kemudian nanti dia akan mendapatkan hidup yang berkualitas. Enggak given. Kalau orang mungkin orang kaya ya, orang kaya given bisa jadi. Oke. Ya kan? Karena orang tuanya kaya dapat warisan. Dia kaya juga given kan? Tapi kan kekayaan harta itu tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup. Okay. Ya kan? Orang kaya belum tentu berkualitas. Belum tentu orang yang kaya belum tentu hidupnya berkualitas. Ya kalau sakit-sakitan gimana? Ya, apa dia bisa ngerasain hidupnya? Ya kan? Apa dia bisa ngerasain itu apa uangnya yang banyak? Ya kan? Jadi orang kaya juga belum tentu hidupnya berkualitas. Belum tentu tidurnya enak. Betul nggak? Tidur masih mikirin, waduh perusahaan saya ini gimana yang ini nanti ada yang ngambil ini. Wah, tagihan segala macam gitu kan? Betul. Ya, jadi orang kaya juga belum tentu hidupnya berkualitas. Jadi hidup berkualitas itu bukan given ya. Kalau kekayaan bisa jadi ya. Ada kan orang yang kaya karena given. Tapi hidup berkualitas itu bukan given. tapi harus ada upaya ke sana. Kita yang melakukannya sendiri. Kita yang melakukan sendiri, okay. Ya, bukan ujuk-ujuk kemudian kita hidupnya berkualitas. Ya, kita disuruh berusaha. Dan kalau kita lihat Rasulullah ya, Rasulullah itu kan orang yang mendapat wahyu, orang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi Rasul. Tapi kan ternyata tidak karena Rasul kemudian dikasih apa hidupnya tuh nggak apa-apa, nggak dikasih apa-apa dengan sendirinya hidupnya berkualitas. Tidak seperti itu. Yeah, yeah. Untuk mendapatkan hidup yang berkualitas, Rasul itu berikhtiar. Punya perlu melakukan usaha-usaha. Usahanya seperti apa? Ya nanti bisa kita ini. Kita bedah saja kira-kira gaya hidupnya Rasulullah itu seperti apa sih? Pola hidupnya Rasulullah itu seperti apa sih? Sehingga Rasulullah itu mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Oke, baik, menarik sekali nih sahabat iDream, kita sudah bahas satu persatu bagaimana standar kualitas itu tadi ya. Dan tapi kita seperti apa lagi hidup berkualitas ini, dan nanti kita akan berbicara itu ya Ustaz ya. Bagaimana sih Rasulullah, kenapa ya, hidup Rasulullah itu berkualitas, apa yang dilakukan Rasulullah sehingga bisa menciptakan hidup yang berkualitas. Baik, jangan kemana-mana sahabat iDream, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi di 1044 AM iDream, Successful Muslim Family. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir radio keluarga, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan untuk seluruh keluarga. Saya Dr. Amir Faisal Fats, dikenal dengan Abi Amir, Juri Hafiz Indonesia RCTI dan narasumber Damai Indonesiaku TV One, mengucapkan selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis Majelis Iman dan Islam. Kita ini enggak punya apa-apa, harus selalu merasa enggak punya apa-apa. Semua cuma titipan. Semua titipan Allah. Bukan hanya harta, ini badan ini juga milik Allah nih. Dengan sholat yang kita lakukan ini, apabila benar-benar sholat yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya, sholatnya itu membuat ia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan mesum dan mungkar. Ini berbeda dengan orang beriman, ya ibadallah. Ketika ya bencana menimpa sebuah bangsa, hafizakumullah, maka seorang muslim, orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya, langsung sadar betul bahwa ini karena perbuatan dosa. Manis Majelis Iman dan Islam, mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman, bersama ustadz dan ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari jam 5 hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Muslim Family. Selalu. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Kita masih di Inspirasi Keluarga. Hari ini kita bersama Ustadz Fatah berbicara mengenai hidup berkualitas. Tadi sudah dijelaskan satu persatu oleh Ustadz Fatah bahwa hidup berkualitas itu seperti apa dan bagaimana standarnya dan kenapa itu menjadi standar hidup berkualitas. Tadi kita sudah bahas di sesi sebelumnya. Nah, kita juga akan berkaca ini kepada kehidupan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah ini merupakan suri tauladan yang baik ini, Ustaz. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya sehingga kehidupan Rasulullah ini berkualitas, Ustaz. Seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau Rasulullah sakit itu cuma 2 kali. Kok bisa, Ustaz? Kalau kita aja 2 kali itu mungkin dalam 1 minggu mungkin, Ustaz. Seperti apa ya, nih, Ustaz? Ya, sahabat Aidim yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita perhatikan, tadi saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah itu ternyata sakit cuma 2 kali ya sepanjang hidupnya, dan itu juga sakitnya karena diracun kan. Pertama karena diracun, yang kedua karena menghadapi sakaratul maut. Orang menghadapi sakaratul maut itu ya sakit kan. Jadi berarti hampir tidak pernah sakit, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi lain ya, tidak mudah lelah. Ya, berarti kan Rasulullah itu orangnya kuat, semangat hijrah ke sana kemari, ya, berperang ya, gitu. Perang ya kan. Kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika hidup banyak sekali aktivitasnya. Betul. Aktivitas dakwah, kemudian perang dan sebagainya kan. Tapi Rasulullah tidak mudah lelah. Rasulullah itu orang yang kuat ya. Pernah suatu ketika kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian hendak membangun masjid, masjid Madinah yang sekarang itu, ya kan? Ternyata tempat yang akan dibuat untuk membangun masjid itu ada batu yang besar. Batu yang besar, para sahabat kesusahan memindahkan batu itu. Tapi ternyata di batu Rasulullah, ya Rasulullah bisa mengangkat ya batu yang besar itu gitu. Ya, jadi ternyata Rasulullah itu orang yang paling yang kuat di antara para sahabat. Rasulullah itu orang yang paling kuat gitu. Makanya kalau perang Rasulullah itu di depan, bukan ngasih komando di belakang, tapi justru di depan memimpin perang. Nah, yang unik ya Rasulullah itu, yang kuatnya Rasul itu karena proses, ya. Bukan given. Bukan given atau bukan dengan cara melakukan ritual wirid, ya kan? Kan ada mungkin sebagian orang yang memahami bahwa dengan kita punya ritual, ya kan, wirid-wirid apa gitu kan, membaca entah Asmaul Husna atau apa, kemudian jadi kuat. Ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Kuatnya Rasulullah itu karena sebuah proses ya, proses yang memang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, prosesnya seperti apa nih? Sehingga Rasulullah itu bisa sehat terus, kemudian Rasulullah itu bisa apa namanya, bisa kuat. Ya. Dan kalau kita lihat Rasulullah itu refreshing ya, kan pernah dengar kan Rasulullah itu jalan-jalan dengan Siti Aisyah ya kan, bermain-mainan kan, main-main kecil kan, itu Rasulullah menikmati hidup ya. Jadi Rasulullah bisa jalan-jalan. Jadi kalau 4 kriteria tersebut tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata itu terjadi pada Rasulullah ya, yang jarang sakit, tidak mudah lelah, kemudian apalagi tadi bermanfaat bagi masyarakat itu kan, kemudian yang punya satu waktu lagi, punya waktu yang luang kan, refreshing. Rasulullah punya 4-4-nya. Nah, bagaimana caranya Rasulullah mendapatkan itu? Ternyata simple ya, dan low cost. Hidupnya Rasulullah itu low cost, murah. Tidak perlu suplemen ya. Ya mungkin kalau sekarang suplemen, kalau zaman dulu barangkali kan perlu makanan apa. Sekarang itu kan ada ya, kita perlu suplemen. Ya beli suplemen 1 bulan 500.000 atau 1 juta. Kita Anda sering dengan seperti itu. Rasulullah tidak perlu suplemen ya. Jadi hidup yang sehat itu ternyata tidak mahal, murah ya. Tidak perlu suplemen ya. Dan Rasulullah itu juga karena tidak sakit, tidak ada dana khusus untuk pengobatan. Ambil tabib ya, kalau dulu mungkin manggil tabib, tabib ya. Sekarang manggil dokter. Rasulullah itu tidak pernah itu, tidak ada alokasi uang untuk pengobatan. Nah, kalau kita perhatikan ya, Rasulullah ya, saya pelajari, saya baca di riwayat ya. Yang pertama, Rasulullah itu selalu bangun sebelum subuh. Dan memang itu kan ada sunahnya ya, ada perintahnya ya kan, bangun sepertiga malam sepertiga terakhir malam, kan. Kalau kita lihat bahwa udara di pagi hari ya, sebelum subuh ya, itu kan udara yang paling bersih. Apalagi sekarang di Jakarta, di ibu kota ya, kan? Ibu kota kan. Kalau siang kan Anda bayangkan kan, motor mobil jumlahnya tuh berapa juta di Jakarta. Betul. Itu kan knalpotnya itu kan CO2. Padahal CO2 itu kan mengganggu kesehatan kita. Yang kita butuhkan O2. Yeah. Tapi banyak kan CO2. Ya, kalau siang itu banyak CO2, ya kan? Yang dihasilkan knalpot dari kendaraan bermotor, belum dari pabrik-pabrik. Nah, udara pagi, pagi kan orang udah pada tidur kan? Berarti kan mobil juga jarang. Ya, berarti udara pagi itu sangat bagus. Udara paling segar. Paling segar gitu kan. Kandungan oksigennya banyak, CO2-nya sedikit. Ya, itu yang pertama. Jadi Rasulullah tuh kalau bangun itu sebelum subuh. Oke. Yang kedua, Rasulullah itu kalau bangun, ya setelah bangun tuh yang dilakukan ya tentunya membuat sholat kan, sholat tahajud kan. Iya. Secara fisik Rasulullah tuh minum ya, minum air bening ya. Kalau sebut air putih nanti kiranya air susu ya. Susu putih ya. Air bening ya. Air bening tuh air ya. Iya. Air mineral. Air murni gitu. Air murni ya. Tidak ada embel-embel ya. Terkadang kita embel-embel air mineral, air yang bertenaga segala macam, wah itu tidak butuh itu sebetulnya. Yang kita butuhkan adalah air bening. Air bening. Memang Rasulullah minumnya air yang lebih sehat lagi karena Rasulullah minum air zam-zam, ya kan? Air zam-zam itu kan diteliti sama ilmuwan Jepang air yang terbaik. Ya. Air terbaik itu air zam-zam. Ya. Ya, mungkin kita tidak bahas air zam-zamnya. Ya. Yang jelas Rasulullah bangun pagi minum air bening, air zam-zam itu adalah air yang paling bagus. Ya. Sama minum madu. Madu ya kan. Okay. Nah, madu itu kan buat baik buat kesehatan. Ya, jadi itu yang dilakukan Rasulullah pagi ya, minum air bening kemudian sama minum madu. Kemudian nanti setelah sholat subuh ya kan, setelah sholat subuh menjelang duha Rasulullah itu sarapan ya kan. Sarapan makan pagi. Makan pagi kan. Nah, Rasulullah tuh makan paginya yang saya baca Rasulullah tuh makan paginya 7 butir kurma. Ya. Makanya makanan itu kalau terlalu berkualitas juga tidak bagus ya, over nanti over gizi itu tidak bagus itu. Nanti bisa kita bahas deh tidak bagusnya di mana. Kalau kurang juga tidak bagus juga, tidak sehat juga. Ya, Rasulullah makan 7 butir kurma. Nah, terkadang kan kita kalau makan ya, makan sudah nasinya munjung ya, satu piring, lauknya ada berapa macam gitu kan, dan apalagi orang Melayu itu sudah makan roti satu tangkep ya, atau sudah makan bubur kacang hijau satu piring, karena belum ketemu nasi dia bilangnya belum makan. Iya, orang Indonesia kan itu kalau belum ada nasi itu belum makan. Belum makan itu, padahal sudah makan bubur kacang hijau atau sudah apa makan arem-arem gitu kan. Sudah makan kue-kue gitu kan. Iya, dibilangnya belum makan. Jadi ternyata Rasulullah makan, dan makan itu kan harus secukupnya saja. Ya, jadi ingat, makan itu adalah kita butuh makan tapi secukupnya. Secukupnya artinya apa? Kita makan itu untuk hidup. Untuk keperluan hidup agar kita bisa bergerak, bisa jalan. Kita perlu energi secukupnya, berarti kebutuhan itu harus kita penuhi gitu. Kalau lebih nanti disimpan di bawah kulit itu yang nanti potensi terhadap berbagai macam penyakit. Jadi makan itu secukupnya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya, makannya secukupnya. Ya. Makanya kita tahu makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang gitu. Bahkan ada istilah itu kan, kita disuruh makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Terkadang kita belum lapar lihat ada makanan kan. Kita bertamu ke rumah teman ada kue kita ambil. Kita rapat ada kue kita makan. Padahal kita udah makan. Dan padahal makan itu untuk kebutuhan hidup ya. Makan adalah untuk hidup. Ya, makanya ada istilah makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda enggak? Beda. Kalau makan untuk hidup kan seperlunya. Jadi kebutuhannya misalkan satu hari misalkan cuma satu piring nasi, ya yang dia makan satu piring saja. Tapi kalau makan, selagi hidup makan terus. Selagi hidup ada kesempatan kita makan, ya kan? Setiap ada makanan kita makan. Makanya saya sering nyaranin ke teman-teman ya, kalau kita susah nih menghentikan apa keinginan untuk makan nih, karena makanan di sini ada makanan, sini ada makanan. Kalau gitu ini aja, Anda beli sarung tinju saja, sarung tangan. Jadi kayak bayi, tangannya dibungkus pakai sarung supaya nggak bisa ngambil makanan. Ya. Jadi Rasul tuh makan secukupnya, ya. Tidak berlebihan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan yang diawal Rasulullah itu olahraga. Oke. olahraga teratur ya. Olahraga teratur. Kita tahu kan ada hadis yang menyebutkan ajarilah anak-anak kalian ya kan berenang, berkuda dan memanah. Dan memanah. Okay. Itu kan jelas ya. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan yang isinya kira-kira begini, muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari muslim yang lemah. Lemah. Okay. Ya. Itu kan anjuran dari Rasulullah kan bahwa kita disuruh berolahraga agar tubuh kita kuat. Ya. Jadi Rasulullah itu bisa kuat karena apa? Karena berolahraga. Bahkan Siti Aisyah diajak berolahraga tuh, lari-lari kecil itu kan bersama Siti Aisyah. Okay. Ya, jadi Rasulullah itu kuat itu karena apa? Karena olahraga. Ya. Rasulullah itu sehat karena makanannya memang makannya yang bagus-bagus, makanannya tuh kurma. Kemudian nah sore hari itu Rasulullah makannya itu apa? Makannya itu Rasulullah sore hari baru roti gandum. Roti gandum. Nah itu kebutuhan karbohidratnya lumayan kan, selain tadi kurma kan, Rasulullah makan roti gandum sama bala-bala ya. Nah bala-bala ini lauknya mungkin kalau di sini kan, lauknya. Cuma lauknya juga Rasulullah sekedarnya, bahkan terkadang nggak ada sama sekali. Kalau kita kan, maka lauknya sudah ada telur satu. Harus ada sayur. Ah sayur, kalau sayur tuh butuh. Nah, ini lauknya nih, terkadang udah ada telur satu, ada ayamnya, ada ikannya, ada tempenya, ada tahunya, macam-macam. Oke, okay, ya, apalagi pesta ya Ustaz. Apalagi pesta. Itu selagi ada itu dibawa semua. Ya, kita sebetulnya tidak dilarang ya. Nanti kita bahas, mungkin ada sesi khusus membahas makan, pola makan itu seperti apa sih kita, cara mengatur pola makan. Ya, makanan itu apa saja gitu kan. Nah, sekarang secara global dulu kita bahas bahwa Rasulullah itu makannya tuh selain teratur ya, tidak setiap waktu ya, asal ada makanan makan ya, dibatasi kan, juga makanannya itu makanan yang berkualitas, thayyibah. Kalau Al-Qur'an tuh nyebutnya thayyibah. Tuh, kemudian tadi olahraga teratur ya. Rasulullah tuh olahraga teratur ya. Dan yang tidak kalah ininya adalah untuk mendapatkan hidup yang sehat itu selain makanan, kemudian olahraga ya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya. Rasulullah itu kan tidurnya setelah Isya. Oke. Jadi memang Rasulullah bangun sepertiga malam terakhir ya. Itu sepertiga malam terakhir itu kira-kira jam 2 jam 3 kali jam mungkin. Jam 3 lah mungkin ya. Jam 3. Kemudian bangun jam 3 tapi tidurnya kan setelah Isya. Ya Rasulullah itu tidur setelah Isya. Habis sholat Isya tidur. Jadi kalau sholat Isya katakanlah habis sholat Isya jam 8 ya, jam 8 tidur. Kalau bangun jam 2 atau jam 3, jam 2 deh misalkan ya, berarti kita tidur berapa jam? 6 jam. Ya kan? Iya. Rasulullah tidur 6 jam. Nah itu cukup buat tubuh kita ya. Dan di Al-Quran juga ada ayatnya, malam itu untuk istirahat, siang untuk mencari penghidupan ya kan, kemudian malamnya untuk istirahatnya. Nah tidur itu kalau boleh ya, kalau boleh saya katakan buat tubuh itu wajib. Wajib harus tidur. Iya, buat tubuh kita kalau boleh dikatakan itu ya. Okay. Apa namanya? Tubuh itu butuh untuk tidur. Kenapa tubuh kita butuh untuk tidur? Coba kalau Anda seharian aktivitas, malamnya enggak tidur sama sekali, siangnya apa yang Anda rasakan? Pasti itulah Ustaz. Meriang ya, kayak agak meriang, enggak enak kan? Badannya seperti enggak enak kan? Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kalau kita habis bergerak, kalau kita aktivitas kan bergerak, bergerak. Kalau kita beraktivitas itu, kalau di istilah di olahraga ya, jadi ada pembuluh-pembuluh kita yang crack itu pada putus, yang mikro ya, yang kecil-kecil ya, sangat kecil itu pada putus. Kita kalau bergerak ya, itu pada ada yang pada putus. Okay. Itu sunatullah emang seperti itu, putus pada putus gitu. Nah malam harinya itu ya, itu ketika kita tidur itu proses recovery. Okay. Yang putus-putus itu disambung kembali, diperbaiki. Tubuh itu otomatis itu sudah proses sunatullah itu ya, malamnya itu recovery. Jadi yang putus-putus tadi disambung kembali sehingga paginya kita seger ya. Makanya Rasulullah kok bangun jam 2 jam 3 kok, tapi kok tubuhnya bagus, sehat ya. Tubuhnya proporsional kan. Jadi kalau digambarkan Rasulullah itu tinggi, atletis ya. Atletis. Bahkan dikatakan tubuhnya Rasulullah itu perutnya tuh six pack ya kan. Enggak seperti kita kan. One pack ke depan lagi itu kan. Rasulullah tuh enggak seperti itu ya. Rasulullah tuh badannya atletis, proporsional. Okay. Ya, proporsional, tinggi antara berat dengan tingginya itu proporsional. Ternyata tadi ya, istirahatnya cukup. Ya, istirahatnya cukup, sehari itu sekitar 6 jam. Huh? Ya. Bahkan ditambah lagi ada sunahnya itu tidur siang. Okay, tidur siang itu sekitar 15 menit lah. Jadi menjelang atau setelah sholat zuhur, sholat zuhur kita mungkin udah makan siang, ya kan? Tidur 15 menit cukup lah, jangan 2 jam. 2 jam gitu. Kerja terbengkalai, nggak kerja gitu kan? Yeah. Dan ternyata hal-hal seperti itu dilakukan Rasulullah, dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuh Rasulullah itu proporsional, atletis, ya. Bahkan di riwayat itu menyebutkan kalau Rasulullah itu kalau sudah pakai jubah ya, warnanya merah, kemudian naik kuda atau berjalan di pas bulan purnama itu, mereka melihat bulan purnama sama melihat Rasulullah itu lebih indah melihat wajah Rasulullah. Badannya bagus, seperti itu ya, proporsional, atletis, jarang sakit, kuat ya. Dan itu semuanya dilakukan dengan tadi ya, pola hidup. Mahal gak? Enggak mahal, Ustaz. Enggak ada yang dibeli kan? Iya, makanya saya katakan sebetulnya kalau kita mau ya, kita itu bisa menjalankan itu. Pertama murah. Okay. Yang kedua sunah lagi. Sunah kan? Iya. Kita enggak murah, kita enggak perlu beli suplemen, ya kan? Kita enggak perlu beli makanan-makanan. Terkadang kan orang minum aja, "Oh, saya kan habis kerja, minumnya pakai minuman berenergi." Iya. Nah, itu kan mahal lagi kan. Ion tubuh gitu. Apalagi enggak ada gunanya itu, percuma. Okay. Untuk minum itu kebutuhan untuk cairan. Ya, air udah cukup, air bening itu udah cukup. Ya memang syukur-syukur kalau bisa air zam-zam, tapi kalau enggak ada air. Air udah cukup itu, enggak perlu air yang macam-macam. Murah kan? Air ya memang kalau kita beli aqua merek lagi, kita beli air apa kemasan. Ya itu lebih mahal kan, tapi kalau kita dari air dari tanah ya kan, asal disaring dengan baik, dimasak ya, itu cukup, itu murah gitu kan. Kita nggak perlu beli suplemen, nggak perlu apa, jadi hidup sehat itu sebetulnya murah nyunah, dapat pahala lagi. Okay. Yang mahal itu kalau udah sakit. Okay. Kira-kira baik, seperti itu. Menarik sekali, berarti kita cukup banyak belajar ini bagaimana hidup Rasulullah. Ya tadi murah tapi bisa tetap menjalankan hidup yang berkualitas. Yeah. Mungkin sahabat keluarga Indonesia atau mungkin juga sahabat iDream di rumah bisa meniru tadi ya, bagaimana cara Rasulullah mungkin bangun sebelum subuh, kemudian minum air bening, mungkin juga makan secukupnya ya, memenuhi kebutuhan kalori yang kita butuhkan dalam tubuh, kemudian juga coba untuk menyempatkan olahraga dan memakan makanan seperti buah dan juga sayur. Baik, sahabat iDream, kita masih akan bersama dengan narasumber kita di hari ini dan kita masih berbicara bagaimana kualitas hidup sehat. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Aku hanyalah 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Dan kita masih berbicara mengenai hidup berkualitas. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fatah bahwa hidup berkualitas itu seperti apa. Mungkin Anda juga sudah bisa meniru dan juga mendapatkan inspirasi bagaimana nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidupnya hingga menjalani hidup yang berkualitas. Bahkan tadi Rasulullah katanya sakit itu cuma 2 kali. Itu karena satu diracun oleh musuhnya dan juga menjelang sakaratul maut. Nah, Ustadz, kita sudah masuk di sesi terakhir nih Ustadz. Gitu, gak berasa udah di sesi terakhir kita untuk edisi hari ini. Tapi sebelum kita closing, mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Ustadz terkait pembahasan kita hari ini, hidup berkualitas. Ya, sahabat Aidim yang dimuliakan Allah. Jadi hidup berkualitas itu menurut saya mutlak diperlukan ya, agar kita bisa menikmati hidup itu. Okay. Ya, jadi agar kita bisa menikmati hidup, maka hidup kita harus berkualitas. Untuk mendapatkan hidup yang berkualitas, ternyata bukan sesuatu yang mahal, okay. Nah, sesuatu yang murah. Dan contohnya ada, ya contohnya ada sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu kan kudwah kita, teladan kita. Kita mau mencontoh siapa lagi kalau sudah ada contohnya Rasulullah. Mencontoh Rasul selain manfaatnya banyak, juga itu kan sunnah, kita dapat pahala. Jadi hidup yang sehat itu, hidup yang berkualitas itu ternyata tidak mahal, tapi murah. Nah, untuk mendapatkan hidup yang berkualitas ternyata bukan given, ya kan? Hidup berkualitas itu tidak ujug-ujug. Ya kalau orang Jawanya bilangnya ujug-ujug ya, tiba-tiba kita bisa menjalankan hidup yang berkualitas, tapi ada proses, prosesnya, proses tahapan-tahapannya, proses tahapan yang perlu kita perhatikan adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah, ya kan? Yang pertama, Rasulullah ternyata bangunnya pagi, ya kan? Sebelum subuh sudah bangun, ya kan? Karena udara pagi itu kan bagus. Kemudian Rasulullah tuh makannya itu secukupnya, yang berkualitas secukupnya. Secukupnya itu berarti tidak boleh lebih ya. Kalau kurang nanti tenaga kita kurang. Tapi kalau lebih itu juga nanti bisa menjadi penyakit, karena itu sama saja tubuh kita menjadi tempat penyimpanan bahan makanan sisa. Junk food, makanan yang bagus juga ya. Kita makanan yang bagus-bagus, kualitas, gizinya tinggi. Kalau kelebihan itu kan disimpan. Sama aja tubuh kita jadi gudang dong, gudang makanan, ya kan? Kan jadi beban, benar nggak? Iya. Kita kalau mau jalan berat kan, coba kalau kita badannya gede kan, perutnya buncit, ya kan? Sholat aja susah, ya kan? Jadi makanan itu harus secukupnya, kemudian olahraga yang teratur, olahraga teratur, olahraga itu juga tidak asal olahraga. Nanti mungkin kita bisa bahas sesi khusus tuh, olahraga teratur seperti apa, gitu kan? Nah yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat ya. Jadi istirahat yang cukup, karena tubuh kita tuh butuh proses recovery agar jaringan-jaringan yang terputus tadi, yang terputus karena dipakai untuk kegiatan fisik sehari-hari, malamnya itu di recovery, disambung-sambung kembali oleh tubuh kita. Jadi kita perlu istirahat yang cukup. Okay. Ya, kalau kita lihat contohnya Rasulullah, kalau Rasulullah mengatakan bahwa setelah Isya itu tidur, ya kemudian jam 2 itu bangun, ya berarti kan tidurnya sekitar 6 jam. Oke. Okay. Ya, jadi kira-kira itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, okay, baik, menarik sekali sahabat iDream, kita dapat inspirasi bagaimana hidup berkualitas. Mungkin kita menyangka hidup kita selama ini sudah berkualitas, tapi ternyata setelah melihat paparan dari Ustaz Fatah bahwa ternyata ada yang perlu kita perbaiki, ada standar-standar yang harus kita penuhi untuk hidup berkualitas, dan pastinya kita juga bisa dapat nilai tambah juga ya Ustaz, bahwa bisa kita belajar dari Rasulullah bagaimana Rasulullah menjalankan hidup sehingga memenuhi standar hidup berkualitas. Baik, dan juga yang paling intinya sahabat keluarga Indonesia dan juga sahabat iDream, bahwa hidup berkualitas itu bukan pemberian atau bukan given, tapi kita yang berusaha sendiri mewujudkan hidup kita untuk berkualitas. Baik, Ustaz Fatah, terima kasih sudah bersama kita di sesi kali ini. Nanti kita ketemu di sesi-sesi berikutnya ya Ustaz ya. Betul. Ya, okay. Kita ketemu lagi sesi berikutnya, bahas yang lain ya. Okay. Yang tadi kita bahas satu persatu. Oke, okay, baik. Sahabat iDream, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama Dr. Insinyur Fatah Nurdin MM. Kita ketahui beliau ini juga merupakan salah seorang staf pengajar di Fakultas Ilmu Olahraga dan Pascasarjana UNJ. Beliau ini juga Ketua Umum Yayasan Indonesia Bugar ya, dan juga pemerhati kesehatan dan kebugaran. Kesehatan dan kebugaran. Oke, sahabat iDream, sampai di sini kebersamaan kita. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandang cinta bergema hingga ke hati, lafaz-lafaz asmara memanggil jiwa yang rapuh. Rapuhnya aku, kau maha tahu, pagi siang malam dunia yang saat ku jatuh, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan, ku angkat kedua tanganku, sudikah engkau menerima cintaku. Berdarah-darah akan ku tempuh, menggapai tali dan ampunanmu setinggi arasmu seluas semesta cinta. Rapuhnya aku, kau maha tahu, pagi siang malam dunia yang ku tuju. Saat ku jatuh, baru ku sadar kaulah segalanya. Tuhan, ku angkat kedua tanganku, sudikah engkau menerima cintaku. Berdarah-darah akan ku tempuh, menggapai tarikat cintamu. Tujuh surga pun aku tak pantas menerima diri yang bersimbah dosa. Ku harap cinta dan ampunanmu setinggi arasmu seluas semesta cinta.